بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Apa yang dimaksud dengan fi'il mudhari' sahihul akhir? Aba Talhah, fi'il mudhari yang akhirnya bukan huruf ilat, atau fi'il mudhari yang huruf akhirnya huruf sahih, bukan huruf ilat. Seperti apa contoh fi'il mudhari sahihul akhir? Aba Ali yajlisu. Apa huruf akhir yajlisu? Sin. Yajlisu berarti sin, bukan huruf ilat. Maka yajlisu adalah fi'il mudhari sahihul akhir. Naam. Marfu atau mansub atau majzum? Aba Asyah yajlisu. Marfu, apa tanda rafa'nya? Aba Abdul Razak. Dhammah. Naam. Ya. Dhammah. Kenapa dengan dhammah tanda rafa'nya? Karena fi'il mudhari sahihul akhir. Kenapa marfu'? Karena tidak didahului oleh amil nasab dan amil jazm. Nah, kosong dia dari yang menasabkan dan yang menjazmkan. Contoh fi'il mudhari sahihul akhir yang lainnya, Aba Ilda. Ya. Yakhruju. Naam, yakhruju. Huruf akhirnya apa? Jim. Yakhruju. Jim. Contoh lain, fi'il mudhari sahih akhir, Aba Hakim. Sudah, yajlisu. Yadkhulu. Yadkhulu. Naam. Contoh apa yang dimaksud dengan fi'il mudhari mu'tallul akhir? Aba Nabil. Fi'il mudhari mu'tallul akhir adalah fi'il yang huruf akhirnya huruf illat. Ada berapa huruf illat, Aba Hudzaifah? Tiga, sebutkan. Alif, ya, waw. Nah, alif, ya, waw, ayu. Nah, alif, ya, waw. Contohkan fi'il mudhari mu'tallul akhir. Hamdalah. Yarmi, apa huruf akhirnya? Ya. Nah, ya termasuk huruf illat. Apa arti yarmi Abdullah? Melempar. Yarmi artinya melempar. Contoh fi'il mudhari mu'talul akhir yang lain, Abdurrahman. Yarda. Yarda. Apa artinya yarda, Nabil? Meridai. Ridha. Apa huruf akhir yarda, Anas? Alif. Naam. Alif termasuk huruf illat. Berarti yarda fi'il mudhari mu'talul akhir. Contoh fi'il mu'tal akhir yang lainnya, Darman. Yazni. Yazni apa huruf akhirnya? Ya, yazni. Contoh lain, Alwi. Hah? Yabzu. Apa arti yabzu? Memerangi. Apa huruf akhirnya? Waw. Naam, yabzu. Apa yang dimaksud dengan af'alul hamsah abaramdani? Af'alul khamsah, fi'il yang lima. Mana sebutkan fi'il yang lima? Naam, Aba Ghassan. Apa? Yang pertama? Yaf'alani. Yang kedua? Taf'alani. Yang ketiga? Taf'aluna. Yang keempat? Taf'aluna. Yang terakhir? Taf'alina. Nah, ini sebagai apa? Sebagai contoh af'alul hamsah. Itu sebagai pola. Nanti kalau ada fi'il-fi'il, artinya apa? Fi'il-fi'il yang seperti itu bentuknya, maka dia termasuk af'alul hamsah. Maka yang lebih tepat namanya bukan af'alul hamsah, tetapi amsilatul khamsah, contoh-contoh yang lima. Karena bukan lima, ya, setiap fi'il mudhari ada amsilatul khamsahnya. Nah, lain dengan asmaul khamsah. Kalau asmaul khamsah memang cuma lima. Kalau ini apa? Banyak. Yang penting polanya seperti yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ya. Barakallahu fikum. Jadi yang lebih tepat, nam amsilatul khamsah, contoh-contoh yang lima. Apa arti yaktubani Aba Marwazi? Yaf'alain, yaktubani. Yaktubani. Hah? Dia telah hibah. Ah. Yaktubani. Abu Zuhair, apa artinya yaktubani? Dia dua orang laki-laki sedang atau akan menulis. Jadi kataba. Kataba, fi'il mudhari-nya yak tubu. Kemudian yak tubu ditasrif. Yak tubu, yak tubani, yak tubuna. Apa arti tak tubu? Tak tubani. Aba Saudah. Dan kalian dua orang perempuan akan menulis. Ada arti yang lain? Engkau dua orang laki-laki akan menulis. Bisa bah? Dia dua orang perempuan, bukan engkau ya, akan menulis. Bisa engkau berdua laki-laki akan menulis. Yaktubuna abadani, apa artinya yaktubuna? Perempuan yaktubuna. Ada wau, waunya wau apa itu? Nah, kalian atau mereka, mereka beberapa orang laki-laki yaktubuna akan menulis. Nah, yaktubuna. Apa arti taktubuna abanajiah? Taktubuna. Taktubuna. Kalian beberapa orang laki-laki akan menulis. Nah, taktubuna. Kalian beberapa orang laki-laki akan menulis. Taktubina wahyu. Kamu seorang perempuan akan menulis. Pada kalimat taktubina, kenapa diartikan mana yang menunjukkan kalimat perempuan? Aba Talha. Taktubina. Mana yang mengandung arti perempuan pada kalimat taktubina? Ya? Ya. Tak. Nah, abali. Nun, aba Asia. Ya, ya apa namanya? Ya muannas mukhatabah. Ya, ya muannas mukhatabah namanya. Ya menunjukkan perempuan yang diajak bicara. Apa tanda rafa af'al amsilatul khamsah? Naam. Aba Abdul Razak. Apa tanda rafa amsilatul khamsah? Aba Hilda, subutun nun, tetapnya nun, nunnya itu ada. Karena kalau mansub atau majzum hilang nunnya. Ya, kalau marfu, nam tetap nunnya ada. Itu tanda rafa af'al, af'al khamsah, tanda rafanya. Kalau tanda rafa fil mudhari mu'talul akhir seperti yada'u, apa tanda rafanya? Naam, aba ahbab. Naam, aba naam nabil. Domah, mana domahnya yada'u? Apa huruf terakhir? Huruf terakhir yadu apa? Yada'u. Huruf akhirnya apa? apa? Yad'u, apa huruf akhirnya? Wau dia huruf akhirnya. Ada harokatnya enggak yad'u? Yad'u, yagzu. Harokatnya apa? Sukun. Dia bukan tanda rofa. Enggak ada tanda rofa sukun. Apa Hudzaifa, apa tanda rofa yad'u? Naam. Doma mana domanya enggak ada? Yad'u, huruf akhirnya wau. Wawunya sukun. Yabzu, huruf akhirnya wau. Wawunya apa? Wawunya sukun. Yarmi, huruf akhirnya ya. Ya-nya sukun. Naam. Wau. Aba Hakim. Dhammah muqaddarah. Naam. Dhammah muqaddarah. Nam, coba ditasrif yaktubani. Wahid isim thalatha yaktubani. Itu apa namanya? Afalul khamsah. Nah, amsilatul khamsah. Tasrif yaktubu. Wahid isim thalatha. Taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna, aktubu, naktubu. Diulangi, yaktubu. Yasjudu. Yakhruju. Yajlisu. Ya'kulu. Yashrabu. Tasrif amsilatul hamsah dari yaktubu. Wahid isim thalatha. Apa? Yaktubani, taktubani, yaktubuna, taktubuna, taktubina. Tasrif fi amsilatul hamsah dari yasjudu. Ya, dari tasrif amsilatul hamsah dari ya, yajlisu. Dari yadkhulu. Dari yakhruju. Dari yarji'u. Dari dari yashrabu. Coba batalha. Tasrif dari amsilatul hamzah dari yajlisu. Yajlisani. Tajlisani. Yaj. Lima-lima jam. Yajlisani, tajlisani, yajlisuna, tajlisuna, tajlisina. Diulangi, yajlisu, amsilatul hamzah dari yajlisu. Ya, yajlisani, tajlisani. Yaj, yajlisuna. Sudah tinggal nomor 4. Yang keempat apa? Yang kelima apa? 6. Abali, amsilatul hamzah tasrif dari yajlisu. Yajlisani, tajlisani, yajlisuna, tajlisuna, tajlisina. Asanta. Abasyada amsilatul hamzah dari yasjudu. Yasjudani, tasjudani. Naam. Naam. Aba Abdul Razak amsilatul hamzah dari yadkhulu. Dari yadkhulu. Naam. Yadkhulani, tadkhulani. Dari yadkhulu. Terus? Baru dua. Yadkhuluna, tadkhuluna. Tadkhulina. Sanda. Amsilatul hamzah dari yakhruju wa bayla. Naam, amsilatul hamzah dari yarji'u, Aba Hakim. Naam, amsilatul hamzah dari yashrabu, Aba Nabil. Yashrabani, tashrabani. Apa? Yashrabuna, tashrabuna, tashrabina. Aba Ahbab. Naam. Yadhabu, amsiyatul hamzah dari yadhabu. Yadhabani. Tadhabani. Yadhabuna, tadhabuna, tadhabina. Santa. Al-Alu amsilatul hamzah dari yaftahu. Aba Ramdhani. Yaftahani. Taftahani. Yaftahuna. Taftahuna, Taftahina. Amsilatul hamzah. Naam. dari takra'u. Apa kosan? Takra'u. Dari yakra'u. Yakra'u. Yakra'ani. Takra'ani. Yakra'una. Takra'una. Takra'i. Takra'ina. Amsilatul Hamzah dari yamna'u. Aba Marwazi. Yamna'ina. Aba Sauda. Amsilatul Hamzah dari yansuru. Naam, abadani, af'alul khamsah dari yadribu. Naam, yadribani. Tadribani. Ada wawnya. Yadribu. Yadribuna. Tadribuna. Tadribina. Aba Najiyah. Af'al khamsah dari yanzuru. Yanzuru. Yanzurani. Tanzurani. Yanduruna. Tanduruna. Tandurina. Naam. Kita lanjut. Barakallahu fikum. Yang ketiga dari fi'il adalah fi'lul amri. Fi'il amr. Fi'il amr. Apa yang dimaksud dengan fi'il amr? Fi'lul amri huwa fi'lun dalla ala talabi syai'in. Fi'il amr adalah kata kerja yang menuntut sesuatu. Sesuatu pekerjaan. Fi'il amr adalah sebuah kata kerja atau fi'il yang menuntut suatu perbuatan. Mitlu contohnya. Uktub. Artinya tulislah olehmu. Wahai seorang laki-laki, uktub, tulislah. Siapa yang diperintah? Seorang laki-laki. Contoh yang kedua, iftah. Bukalah olehmu, wahai seorang laki-laki. Yang diperintah siapa? Seorang laki-laki. Iqra, bacalah olehmu. Ijlis, duduklah. Ishrab, minumlah. Nah, tanda daripada fi'il amr, apa tandanya? Qala Ibnu al-Ajrum, fal amru majzumun abadan. Fi'il amr itu dijazmkan selama-lamanya. Disukun. Fi'il amr itu disukun selama-lamanya. Huruf akhirnya. Fi'il amr itu disukun huruf akhirnya selama-lamanya. Maksudnya ketika tidak bersambung dengan aliful isnain, tidak pula bersambung dengan wawul jamaah. Kapan fi'il amr disukunkan huruf akhirnya? Ketika tidak bersambung dengan aliful isnain, dan tidak pula bersambung dengan wawul jamaah. Ketika fi'il amr bersambung dengan aliful isnain, contohnya dalam tasrif fi'il amr seperti uktuba. Huruf akhirnya apa? Ba. Nah, ba-nya enggak sukun, fathah. Ketika bersambung dengan waw jamaah, contohnya dalam tasriful amr, seperti uktubu, harokat ba-nya dhammah. Al-muhim, hukum fi'il amr adalah majzum, sukun huruf akhirnya ketika tidak bersambung dengan aliful isnain dan tidak bersambung dengan wawul jamaah. Adakah benak pertanyaan, apakah ada pertanyaan di benak kita, kenapa uktub, iftah, ikra, ijlis gitu? Kok beda-beda timbangan fi'il amrnya? Jawabannya, untuk menentukan huruf akhir dari fi'il amr, apakah dia fathah, apakah dia dhammah, apakah dia kasrah, melihat atau merujuk kepada fi'il mudhari'nya. Coba lihat, uktub, apa fi'il mudhari'nya? Yaktubu. Huruf sebelum akhir, huruf apa? Ta. Apa harokatnya? Dhammah. Fi'il amrnya uktub. Ya. Huruf sebelum akhirnya pun dhammah. Karena fi'il fi'il amr terambil dari fi'il mudhari. Jadi untuk menentukan huruf sebelum akhir dari fi'il amr harokatnya, dilihat atau merujuk kepada fi'il mudhari'nya. Ijlis, apa fi'il mudhari'nya? Fi'il mudhari'nya apa ijlis? Yajlisu, jalasa yajlisu. Apa huruf sebelum akhir? Lam. Apa harokatnya? T. Kasroh ijlisu. Yajlisu kan? Apa fi'il amarnya? Ijlis. Iya. Ijlis. Ya. Jadi mengikuti harokat fi'il mudhari'nya. Tidak. Fi'il amr. Nam harokat huruf sebelum akhir terambil dari fi'il mudhari'nya. Yashrabu. Fi'il apa ini? Yashrabu. Nam. Fi'il mudhari'. Apa fi'il amrnya? Ishrab. Apa huruf sebelum akhir? Ra. Berharokat fat. Fata. Fi'il mudhari'nya pun yashrabu. Jadi harokat huruf sebelum akhir dari fi'il amr terambil dari fi'il mudhari'nya. Karena memang fi'il amr secara umum terambil dari fi'il mudhari'. Jadi jangan bingung kenapa kok ada uktub, ada iftah, ada ikra, ada ijlis, ada israb. Harokat sebelum akhirnya berbeda-beda. Kok enggak ada timbangan tertentu? If'il begitu, idrib. Nah, ternyata apa? Fi'il amr terambil dari fi'il mudhari, maka harokatnya pun merujuk kepada fi'il mudhari'nya. Naam. Apa arti naam? Uktub. Uktub. Hudzaifah, apa arti uktub? Tulislah. Ridha, ijlis. Duduklah. Iqra, zaki. Bacalah. Nasrul. Naam, iftah. Bukalah. Gali, idrib. Idrib. Hah? Marwazi. Idrib. Tidak tahu. Ram, gosan. Pukulah. Isma Anas, dengarkanlah. Is'al Nabil, tanyalah. Abdurrahman, idhab, pergilah. Ukhruj Abdullah, keluarlah. Nah. Undur. Nam. Handalah. Lihatlah. Nah, ya. Ini. Nah. Lanjut, tasrifu fi'il amr. Tasrif fi'il amr. Naam, tasrif fi'il amr. Yang pertama, uktub, uktuba, uktubu lil muzakkar. Uktub dan uktuba serta uktubu ini untuk muzakkar. Apa artinya berarti? Yang diperintah adalah laki-laki. Uktub, tulislah olehmu, wahai seorang laki-laki. Uktuba, tulislah olehmu dua orang, wahai laki-laki. Ya. Uktuba. Mana yang menunjukkan dua orang pada kalimat uktuba? Alif. Alif apa namanya? Aliful isnain. Alif yang menunjukkan dua. Naam, uktubu, tulislah oleh kalian wahai beberapa orang laki-laki. Mana yang menunjukkan kalian wahai beberapa orang laki-laki? Al-wawu, wawu apa namanya? Wawu jama'ah. Wawu jama'ah. Mukhatabun, ini untuk orang kedua. Yang orang yang diajak bicara. Uktub olehmu. Uktub anta. Baris kedua, uktubi, uktuba, uktubna, lil muannas. Uktubi, uktuba, uktubna, ini untuk perempuan. Yang diperintah siapa? Perempuan. Jadi uktubi artinya apa? Tulislah olehmu seorang wahai perempuan. Uktubi. Mana yang menunjukkan perempuan pada kalimat uktubi? Eh? Huruf apa? Huruful ya. Ya apa namanya? Ya'ul mu'annasatil mukhatabah. Ya mu'annas mukhatabah. Ya yang menunjukkan perempuan. Uktubi, uktuba. Apa arti uktuba? Tulislah olehmu wahai dua orang wanita. Sama dengan perintah kepada dua orang laki-laki. Mana yang menunjukkan dua? Alifnya ini. Alif apa? Aliful Isnain. Yang terakhir, uktubna. Apa arti uktubna? Tulislah oleh kalian beberapa orang perempuan. Karena lil muannas untuk perempuan. Mana yang menunjukkan perempuan? Nun. Nun apa namanya? Nunun niswah. Nun yang menunjukkan perempuan. Nun niswah. Sama juga mukhatabun. Ini untuk orang kedua. Orang yang diajak bicara. Kalau begitu tasrif fil amr ada berapa? 6. Tasrif fil madhi ada berapa? 14. Tasrif fil mudhari? 14. Tasrif fil amr cuma 6. Iqra'u wahid isim salasa. Uktub. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Berapa? 6. Coba dipraktikkan pada kalimat ijlis. Tamrin. Sarif, tasriflah. Ijlis wahid isnin salata. Ain. Ijlis. Ijlis, ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlisna. Idhab. اخرج اسأل اقرأ افتح يضرب اسمع نعم أبا طلحة اجلس نعم أبا علي اذهب اخرج نعم أبا سودة نعم اسأل أبا سيا أبا عبد الرزاق اقرأ افتح أبا يلدى اضرب أبا حكيم أبا نبيل اسمع اسمع اسمع اسمعوا نعم اسمعوا اسمعي مع اس اسمعنا nanti berlatih اكتب dulu ya اكتب dulu berlatih baru di, nanti dimasukkan نعم أبا حذيفة اجلس نعم أبا أحباب اذهب أبا رمضاني اخرج اخرجنا نعم اشرب أبا غسان اشربنا نعم أبا نام أسجد أبا مروزي أسجد أسجدنا أبا داني افتح افتحنا نعم بارك الله فيكم أبا نجيا امنع امنعنا نعم بارك الله فيكم ini apa tasrif fi'il amr dari sisi arti bacalah olehmu wahai seorang perempuan. Aba Talhah. Ikra'i ba'nam. Duduklah kalian berdua wahai laki-laki. Kembali. Apa? Kayaknya salah rokat. Ijlasa, ajlasa. Ah, jadi ajlasa. Nah, Aba Asia, duduklah engkau wahai dua orang laki-laki. Ijlisa. Minumlah wahai Naam kalian beberapa orang laki-laki. Apa? Naam Abdul Razak. Ishrabu. Naam. Sujudlah kalian beberapa orang perempuan. Aba Ilda. Usjudna. Naam. Pukullah olehmu wahai seorang laki-laki. Aba Hakim. Idrib. Idrib. Nah. Pergilah engkau dua orang perempuan, Darman. Idhaba. Tulislah olehmu wahai seorang perempuan, Aba Nabil. Tulislah olehmu wahai seorang perempuan. Satu orang perempuan. Uktubi. Tulislah olehmu hai istriku. Uktubi ya zaujati. Makanlah engkau hai istriku. Makan. Kalau makan. Ayo makan, belum dimakan. Apa piramernya? Hah? Akala yakulu apa piramernya? Kul. Kuli ya zaujati. Makanlah wahai istriku. Abu Hudzaifah. Minumlah wahai istriku. Ishrabi. Nah. Dengarlah wahai istriku. Naam. Aba Ahbab. Isma'i. Naam. Bacalah wahai istriku. Aba Ramdhani. Ikra'i. Gunakan di rumah. Harakat alifnya. Naam. Harokat alif pada fi'il amr. Nah, yang pertama alifnya alif wasol. Namanya apa alifnya apa? Alif wasol. Kenapa dia kadang dhamma, kadang kasrah, kadang fathah? Melihat kepada fi'il mudhari'nya. Nah. Melihat kepada ain fi'il mudhari'nya, huruf tengahnya fi'il mudhari'nya. Kalau ain fi'il mudhari'nya dhammah seperti yaktubu, maka harokat hamzah wasalnya dhammah. Kalau ain fi'il mudhari'nya fathah atau kasrah, maka alif wasol pada fi'il amr berharokat kasroh. Fathah yaf tahu iftah. Kenapa? Karena huruf tengahnya fathah fi'il mudhari'nya. Dan qara'a yaf ra'u. Apa fi'il amrnya? Ikra. Kasroh dia harokatnya. Kenapa? Karena huruf sebelum akhirnya apa? Fathah. Kalau huruf sebelum akhir fi'il mudhari' fathah atau kasrah, maka harokat alif namfil amrnya kasrah. Kapan dhamma? Kalau huruf sebelum akhir dhamma, maka alifnya berharokat dhamma. Itu saja, hanya dhamma dan nam kasrah. Apa faedahnya? Cara menentukan harokat huruf atau alif wasal pada fi'il amr. Ya. Cara menentukan harokat alif wasal pada fi'il amr. Apa jawabannya? Mengikuti ain fi'il mudhari'nya. Kalau enggak tahu ain fi'il, huruf sebelum akhir fi'il mudhari'nya. Kalau huruf sebelum akhir dari fi'il mudhari' berharokat dhammah, maka alif wasal pada fi'il amr berharokat dhammah. Kalau huruf sebelum akhir berharokat fathah atau kasrah seperti yaftahu yajlisu, maka nam harokat huruf nam wasal alif wasal pada fi'il amr berharokat kasrah. Nah, cuma dua harokatnya ya, uktub dan iftah. Apa itu? Kaitannya dengan fi'il amr atau dengan apa? Nah, kaitan, keterkaitan fi'il mudhari dengan fi'il amr. Kalau fi'il mudhari huruf tengahnya dhammah, maka fi'il amrnya pun nanti huruf tengahnya, huruf sebelumnya dhammah. Nah, awalnya berdhammah. Nah, alifnya. Kalau seandainya kasrah atau fathah, untuk menentukan alifnya, maka dia kasrah semuanya. Nah, tetapi kalau nam harokat fi'il amrnya seperti fathah atau kasrah, maka apa? Huruf tengahnya pada fi'il amr sama. Karena apa? Fi'il amr terambil dari fi'il mudhari. Fataha yaktahu iftah, jalasa yajlisu ijlis. Nah, barakallahu fikum. Pokoknya fi'il amr harokatnya diambil dari fi'il mudhari, karena memang seluruhnya dari fi'il mudhari. Hah? Huruf tengahnya dhammah, maka untuk menentukan alif ya, atau menentukan apa? Fi'il amr. Nah, pokoknya fi'il amr terambil dari fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari-nya huruf tengahnya dhamma, maka huruf tengah pada fi'il amr juga dhamma. Kata bayak tubu uktub. Nah, gitu. Fataha yaftahu iftah. Jalasa yajlisu ijlis. Gitu. Ngikuti apa? Harokat fi'il amrnya. Ada yang ingat saya ditanya, ada seorang ustaz mengajar sorof. Ustaz, kenapa dalam fi'il amr kok huruf tengahnya fathah seperti iftah? Oh, sudah memang dari sananya begitu. Padahal ada jawabannya. Fi'il amr harokatnya mengikuti apa? Fi'il mudhari, karena terambil dari. Nah, saya masih ingat sekarang itu. Ada dulu bisa ngajar gitu. Nah. Uktub, kenapa dhammahnya, alifnya dhammah? Oh, sudah dari sana begitu. Hafal aja begitu. Dari sana aja. Baik. Barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan. Barakallahu fikum. Tiganya apa? Yang tengahnya, jadi yang ketentuan tengahnya. Apa itu? Enggak ada. Ada nanti pada fi'il yang 4 huruf. Nanti fi'il yang ada 4 huruf. Ini kan masih 3 huruf saja. Ya. Nah, baru yang 3 huruf fi'ilnya. Nanti pada huruf karena kalau yang 4 huruf ada polanya gitu, hanya sepolanya. Kalau ini enggak ada polanya. Kalau yang 3 huruf enggak ada pola, alifnya harus harokat apa? Ketentuan enggak ada. Ketentuannya hanya ngambil kepada fi'il mudhari. Kalau yang empat huruf sudah ada polanya, gampang enggak akan salah. Nah. Wallahu a'lam, nastafi bi hadzal qadar. Thank you.